Intinya hadis itu kemarin yang disampaikan oleh beliau ke saya, beliau menyampaikan sebuah lembaran, yang lembaran itu isinya ada riwayat yang mengatakan bolehnya tahlilan di kuburan, gitu loh maksudnya. Intinya gitu. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ila Sa'd bin Mu'adz khina tufiya. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri pemakaman Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang luar biasa, dijamin masuk surga. Khina tufiya, ketika beliau meninggal dunia. Falamma sallallahu alaihi wasallam, falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mensolati atau mendoakannya jenazah, wa wudiya fi qabrihi, kemudian jenazah Sa'ad bin Mu'adz diletakkan di kuburannya, wa suwiya alaihi, kemudian diratakan dengan tanah, diratakan. Ini juga dalil bahwa kuburan tidak diapakan? Tidak tinggikan, diratakan sama Rasulullah dan para sahabat di, ya kayak yang di Medina sekarang itu loh. Di apa? Di pekuburan apa? Tapi itu kayak gitu itu. Kemudian sabbaha Rasulullah, setelah dikubur Rasulullah bertasbih. Subhanallah. Seperti itu. Fa sabbahna tawilan, maka kami di belakang Nabi ikut bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut, para sahabat ikut Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tsumma kabbara, kemudian Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Fakabbarna, maka kami yang ada di belakang Nabi ikut bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakila, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima sabbahta, ya Rasulullah, kenapa kok anda tadi kok mengucapkan tasbih? Mengapa anda tadi kok mengucapkan apa? Tasbih subhanallah. Ini juga menunjukkan bahwa biasanya tidak membaca. Paham maksudnya? Para sahabat kan tanya, lima sabbahta, kenapa anda kok apa? Bertasbih. Ini kan juga menunjukkan apa? Tidak seperti biasanya. Kan gitu kan? Tsumma kabbarta, kemudian kenapa anda kok apa? Bertakbir ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, laqata dhayaka ala hadzal abdi shalih qabruhu, sesungguhnya kuburan ini telah menyempitkan hamba soleh ini, hatta farajallahu anhu, sampai akhirnya Allah apa? Meluangkannya. Ini jangan diartikan bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya kena azab, enggak. Itu harus dilihat perkataan para ulama ini. Bahwa yang dimaksud itu semua orang kalau dikubur merasakan itu. Seperti sak soleh-soleh ini menungso kalau wong wedok lahiran ya tetap loro, gitu loh maksudnya. Orang dikubur tetap merasakan itu. Terhempitnya apa? Terhempitnya kubur. Tapi nanti di farajallah, terus dia apa? Diluangkan Allah. Bagaimana kita mendudukkan hadis ini? Hadis ini dijadikan dalil oleh banyak orang tentang bolehnya membaca apa? Tahlil, baca Yasin di kuburan, zikir bareng-bareng rame-rame, boleh berdasarkan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnadnya. Ya. Imam Ahmad termasuk yang berpendapat bolehnya kirim pahala Quran. Imam Ahmad termasuk berpendapat yang membaca Quran itu bisa sampai ke mayit. Nah, orang Indonesia ini terbalik. Kalau dalam hal ini mereka enggak ikut Imam Syafi'i, ikut Imam siapa? Ahmad. Saudi yang madhabnya Ahmad justru ikut Syafi'i. Kecuali jualan dalam hal ini ya. Jadi kalau oper pahala Quran ke mayit itu masalah khilaf ya. Itu enggak bisa dipungkiri. Nanti saya jelaskan, jangan dibayangkan dulu itu. Bagaimana menanggapi hadis tadi? Yang pertama, hadis ini dibaikkan atau minimal kita katakan diperselisihkan oleh para ulama tentang kezohihannya. Al-Imam Al-Albani termasuk yang mengatakan dhaif. Saya bacakan. Wa dzakara al-Haitsami hadzal hadis. Kita harus merujuk ke kitab induk untuk mengetahui derajat hadis ini. Wa dzakara al-Haitsami hadzal hadis fi Majma'ul Fawaid. Imam al-Haitsami menyebutkan hadis ini dalam kitab Majma'ul Zawaid. Juz 3 halaman 46. Wa azahu li Ahmad dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad. Dicantumkan juga oleh Imam Tabrani. Perhatikan. Wa fihi Mahmud bin Muhammad bin Abdurrahman bin Amr bin Jamuh. Perawinya ada orang yang bernama Mahmud bin Muhammad bin Abdurrahman bin Amr bin Jamuh. Qala Al-Husaini, Al-Imam Al-Husaini mengatakan Mahmud ni fihi nadzar, orangnya bermasalah. Orangnya bermasalah dalam periwayatan hadis. Wa qala Al-Haitsami, Al-Haitsami mengatakan lam ajid min dzikrihi ghairuhu, aku tidak menjumpai selain Mahmud, dari jalannya memang dari Mahmud ini yang dipermasalahkan oleh para ulama tadi. Wa qala Al-Albani, Imam Al-Albani mengatakan sanaduhu dhaif, sanadnya hadis ini dhaif. Wa Mahmud bin Abdurrahman bin Amr bin Jamu tarjamu Ibnu Hajar fi. Adapun Mahmud yang dipermasalahkan perawinya oleh para ulama tadi, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya mengatakan mimma yatakhallas minhu annahu la yu'raf. Kesimpulannya, perawi ini la yu'raf. Apa artinya la yu'raf? Tidak di masuk pada itu bahasa Arab blas mereka ini. La yu'raf, apa artinya la yu'raf? Tidak dikenal, artinya majhul. Ya itu ya. Jadi dari segi sanadnya ulama ada yang mendhaifkannya. Anggaplah hadis itu sahih. Anggaplah loh ya ini ya. Ojo dianggap temenan. Anggaplah hadis ini sahih sekalipun, maka itu pun bisa didudukkan masalah ini. Pertama, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, duduk bareng-bareng ayo baca. Enggak gitu tadi itu. Ini Rasulullah nih setelah ngobrol sama tadi namanya maka misalnya Rasul berdiri sama sahabat habis meratakan ya kan, terus Rasul mengatakan subhanallah, terus para sahabat bukan berarti bareng-bareng subhanallah subhanallah, enggak, Rasulullah mengatakan subhanallah. Ditaklili oleh para ulama, kenapa Rasulullah kok ucap subhanallah tadi? Karena Rasulullah melihat kuburannya siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad yang aslinya dihimpitkan oleh Allah kemudian dilapangkan. Allahu Akbar. Kemudian para sahabat mengikutinya. Ya Rasulullah dapat wahyu mengetahui bahwa mayit itu tadi, mayit siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad itu dilapangkan kuburnya oleh Allah. Maka takjub. Ketika takjub Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, dan itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang sekarang yang memang dari awal memang tujuannya di situ membuat apa? Ritual kumpul bareng kemudian dipimpin oleh satu orang baca tahlil, baca kata. Kan gitu kan? Beda mana dengan ini? Beda. Anggaplah hadisnya sahih, gitu loh maksudnya ya. Anggaplah hadisnya sahih, tapi ini tidak bisa dijadikan hujjah dengan amalia yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Bisa dipahami? Yang saya makan itu. Nah, Nabi bertakbir karena melihat kubur sahabat dilapangkan, bukan takbir untuk melapangkan kubur. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah kitab, fakabarna akibat takbir iktidaan biqala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan lam yakul tawilan imma lil iktifa' bi dzikri awwalan aw li annahu lam yutil annahu inna ma kabara inda wuqu'i tafrij ang di saat. Rasulullah bertakbir itu karena Rasulullah melihat kuburannya saat itu diapakan? Dilipatkan oleh Allah. Fa hadza huwa dzahir, inilah yang nampak. Li anna takbir, karena takbir itu ketika musyahadatil amril bahir, karena yang namanya takbir itu ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Rasulullah enggak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Fakabbara, Rasulullah bertakbir. Rasulullah enggak dikatakan Rasulullah bertakbir terus-terusan, enggak. Rasulullah bertakbir terus diikuti sahabat yang bertakbir. Jadi satu sanadnya tadi Pak Imam Haizami mengatakan ada yang bermasalah, imam-imam lain mengatakan demikian, Imam Al-Albani mendhaifkan dalam kitabnya Al-Miskat, tapi anggaplah hadisnya itu sahih sekalipun, itu tidak bisa dijadikan hujah untuk tata laksana orang yang melakukan. Setelah saya cari-cari di web Indonesia, ternyata ini tulisannya Idrus Ramli. Saya kok bisa ada yang tulis ini? Coba saya taruh di internet, oh ya, ternyata Idrus Ramli yang nulis seperti itu.